Li Bai adalah seorang pujangga China yang sangat terkenal dan sangat hebat. Dia seperti Khairil Anwarnya kita gitu ya. Jadi dia mempunyai salah satu puisinya yang menarik adalah seperti ini. Chuang qian ming ye guang, yi si di sang shuang, qi tou wang ming ye, di tou si gu xiang. Yang artinya, di depan jendela itu ada bulan yang sangat terang, dia bilang ya. Maka saya mencurigai bahwa di lantai saya ini sekarang ada es sudahan. Ya. Dan dia bilang, ketika saya menengadah melihat rembulan, saya menundukkan kepala, saya berpikir tentang kampung halaman saya. Dan sajak ini menjadi terkenal sekali, karena sajak ini menggambarkan seseorang yang rindu kepada kampung halamannya, lalu pada musim ketika mau memasuki musim dingin, ya dia merasa rindu dan dia melihat rembulan dan dia ingat dengan kampung halamannya. Tapi yang menarik sebetulnya adalah sebuah cerita lain tentang Li Bai ini. Li Bai ini ternyata ketika dia masih kecil, dia pernah melihat seorang tua, ya, seorang nenek, ya. Ketika itu dia masih malas belajar, tidak mau sekolah, tidak mau belajar apa-apa. Dia melihat seorang nenek. Seorang nenek ini sedang mengasah sebuah batang besi, ya, diasah, digulung, digolong supaya besi itu lebih lama lebih kecil, gitu ya. Dan dia tanya, "Nek, nenek kerja apa?" Dan dia bilang, nenek ini bilang sama dia, "Saya sedang membuat jarum." Ya, zaman dulu jarum itu tidak di pabrik tapi dibuat pakai tangan. Dan dia berpikir, "Kapan selesainya, Nek? Kalau membuat jarum dari batang besi seperti itu, ya asalkan kita bekerja terus, tentu kita akan dapat mencapai tujuan kita," katanya sang nenek begitu. Maka kata-kata ini menjadi terkenal, bagaimana merubah besi menjadi jarum. Mitra bisnis, kalau Anda lihat dari cerita ini, kita tahu bahwa Li Bai yang asalnya orang yang nakal, dia yang tidak mau belajar, melihat seorang nenek yang begitu tekun, dia berubah dan menjadi seorang yang tekun dan akhirnya menjadi salah satu pujangga terbesar di China. Kita pun kalau mau bekerja lebih keras, mau giat, mau terinspirasi untuk lebih maju, kita pun dapat melakukan apa saja. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya, Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.